عليه وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Kita melangsungkan barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala wa fi Tirmidzi an Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuza'i radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam cetakan disebutkan Husain bin al-Mundhir al-Khuza'i khata, yang benar adalah Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuza'i radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah bahwa Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala anhu sebelum tentu masuk ke dalam Islam, qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap kepada beliau, kam ta'budu alihan, berapa tuhan yang kali anda sembah, kam ta'bud, berapa sesembahan, berapa tuhan yang engkau sembah. Qala sab'ah, dia menjawab 7. Sittatan fil ardi wa wahidan fis samai. Dari ketujuh ilahan itu ada 6 sesembahan yang ada di bumi dan 1 sesembahan yang ada di langit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melangsungkan pertanyaannya. Faman tu'iddu li raghbatika wa rahbatik? Siapa dari ketujuh itu yang anda arahkan, persiapkan kecintaanmu dan ketakutanmu kepadanya? Mana yang kau arahkan? Yang kau tuju dari rasa cintamu dan rasa takutmu dari ketujuh ilah Tuhan tersebut. Qala alladhi fis sama, yaitu sesembahan yang ada di langit. Qala, lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, amalau aslamta la'allamtuka kalimataini tanfa'anik. Aduhai, kalau anda masuk ke dalam al-Islam, niscaya aku akan mengajarkan kepadamu 2 kalimat yang akan berguna bagimu, memberikan manfaat buatmu. Falamma aslama, maka setelah dia masuk ke dalam Islam, qala ya Rasulullah, alimnil kalimatain, diingat sama beliau. Setelah beliau masuk ke dalam Islam, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku 2 kalimat tersebut. Alimni, ajarkan kepadaku al-kalimatain, 2 kalimat tersebut. Dia menagih, barakallahu fikum, titipan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau anda masuk ke dalam Islam, saya akan ajarkan kepadamu 2 kalimat yang akan berguna dan bermanfaat buatmu. Setelah masuk ke dalam Islam, maka dia mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam meminta janji itu. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku dua kalimat. Qala, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, Qul, Allahumma alhimni rushdi waqini syarra nafsi. Hadithun sahih. Ya Allah, berikanlah ilham kepada jalanku, ilhamilah langkahku, jalanku, dan lindungilah aku dari kejahatan diriku. Allahu Akbar. Dua kalimat yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang akan diajarkan kepada beliau di saat barakallahu fikum beliau masuk ke dalam Islam. Allahumma alhimni rusdi, diberikan taufik keistiqomahan di atas petunjuk yang dia telah tempuh. Dan yang kedua, minta untuk dijaga dari kejelekan diri kita. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Dari sini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa yang akan bisa menggoncangkan, menggoncang seseorang di atas taufik Allah Azza wa Jalla adalah kejahatan yang ada pada diri. Kejahatan, kejelekan yang tersembunyi pada diri kita, barakallahu fikum, itu yang sangat-sangat membahayakan. Bila seseorang telah mendapatkan ilham dan taufik di atas petunjuk ini, tidak ada kekuatan apapun, siapapun, berapapun yang akan bisa memberikan doror, mencabut taufik dan hidayah itu, tidak ada. Namun di saat muncul kejelekan dan kejahatan pada diri seseorang, barakallahu fikum, maka dengan gampang dan mudah tercabut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamatul afiyah. Berarti menjaga diri dengan banyak-banyak berdoa. Nabi kita alaihi salatu wassalam direkam sering membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Meminta barakallahu fikum kekokohan jiwa di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zadal hakimu fihi fi sahihihi. Al-Imam Al-Hakim menambahkan di dalam sahihnya, Allahumma qini syarra nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan diriku. Subhanallah. Kalau mau mengetahui kejahatan diri itu terlalu banyak, yang diistilahkan dengan amrad, penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Sifat al-kibr, sifat kesombongan yang ada pada diri seseorang, akan bisa menjadi penyebab yang utama dan pertama untuk kemudian menolak sebuah nasihat dan kebenaran yang datang pada dirinya, lalu kemudian mengentengkan dan meremehkan orang-orang yang akan menyampaikan al-haq, menyampaikan nasihat pada dirinya, barakallahu fikum. Sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan sifat al-kibr pada diri seseorang, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga penyakit al-hasad wal-haqad. Hasad dan hakat, iri hati, dengki, akan bisa, barakallahu fikum, menjadi penyebab menolak kebaikan yang datang dari orang yang dihasadi, dari orang yang diiri akan direndahkan, akan barakallahu fikum ditolak mentah-mentah. Terlalu banyak kesombongan, sifat ujub yang ada pada diri kita, barakallahu fikum, itu adalah kejahatan yang harus kita berupaya untuk kemudian meminta penjagaan dan perlindungan. Bibit-bibit itu ada pada masing-masing kita. Bibit-bibit ini ada pada masing-masing kita. Barakallahu fikum. Sehingga jangan ada orang yang merasa aman dari ini semua. Dia harus berupaya untuk melakukan pengobatan dengan ketat. Banyak hal, betapa banyak orang yang disingkirkan dari dakwah ini karena punya emosionalnya tinggi, ketersinggungannya luar biasa, sehingga muncul hal-hal yang tidak diinginkan, barakallahu fi. Maka kita tidak boleh lengah, ma'asyiral ikhwah, tullabul ilm, al-aba wal ummahat. Di sinilah letak ilmu yang kita pelajari, barakallahu fikum. Sedikit tidaknya bisa mengerem kalau tidak bisa membunuhnya secara total. Ketika muncul, bisa melawan, bisa mematikannya, bisa menumbangkannya. Itu barakallahu fikum keberkahan ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perhatikan persoalan besar yang Nabi SAW mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, lindungilah diriku dari kejahatannya. Wa'azim li ala arsyadi amri. Ya Allah, berikan aku kekokohan semangat terhadap urusanku yang paling-paling baik, yang paling bagus. Diberikan ya semangat, diberikan kekuatan. Allahumma aghfirli ma asrartu wa ma a'lan. Ya Allah, ampunilah aku apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku terang-terangan melakukannya. Wa ma akhtatu wa ma ta'ammadtu, apa yang aku tersalah padanya dan apa yang aku dengan sengaja melakukannya. Ma alimtu wa ma jahiltu. Ya Allah, ampunilah aku apa yang aku mengilmui ai mengetahuinya dan yang tidak aku ketahui. Wa isnaduhu ala syartis sahihain. Ini barakallahu fikum kandungan doa untuk meminta penjagaan dan perlindungan diri kita dari kejelekan yang tersembunyi pada diri kita. Wa fi sahihil hakim an Aisyah qalat dakhala alayya Abu Bakr radhiyallahu anhuma faqala. Dalam sahih al hakim dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, telah masuk kepadaku bapak ai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Lalu Abu Bakar mengatakan, hal sami'ti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam du'aan 'allamanihi. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada putrinya, apakah anda wahai putriku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang beliau telah mengajarkan aku? Apakah anda telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam doa yang beliau telah mengajarkanku? Qultu, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala an ma huwa, apa di? Apa itu? Qala kana Isa ibn Maryam yu'allimuhu ashabuhu Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Isa putranya Maryam telah mengajarkan para murid-muridnya, para sahabat-sahabatnya, "Lau kana ala ahadikum jabalu dhahabin dainan," jika salah seorang dari kalian menanggung hutang, ya, sebesar Uhud, jabal gunung emas hutangnya, "Fada'allaha bidzalika laqadahu Allahu anhu." Lalu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kalau salah seorang dari kalian menanggung hutang seperti sebesar gunung, ya, emas, dia berhutang. Lalu dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunaikan, ai membayarkannya. Apa itu doa? Ai doa apakah itu? Allahumma farijal ham, kashifal gham, mujiba da'watil muttarrin, rahmanad dunya wal akhirati, warahimahuma, anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin min siwa. Kata beliau barakallahu fikum, ya Allah yang akan melenyapkan kesedihan, yang akan membuka kegundah gulanaan, pengabul doa orang-orang yang membutuhkan, wahai ya Allah Rahman ad-dunya dan akhirat, serta Rahim penyayang yang melimpahkan kasih sayang pada keduanya, dunia dan akhirat, engkaulah yang akan merahmatiku, maka rahmatilah aku dengan rahmat kasih sayang yang aku tidak membutuhkan kasih sayang dari selain engkau. Barakallahu fikum. Namun dijelaskan bahwa di dalam sanadnya itu ada Al-Hakam bin Abdullah Al-Aili. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah mengatakan fil mizan, qala Ahmad, ahadithuhu kulluha maudhu'ah. Hadisnya semuanya adalah maudhu'ah. Qala Sa'di wa Abu Hatim kadzdzab. Orangnya Al-Hakam bin Abdullah Al-Aili kadzdzab. Wa qala An-Nasa'i wa Ad-Darqutni wa jama'atun matrukul hadith. Ya, hadisnya barakallahu fikum, demikian kondisinya. Wa fi sahihihi aidan an Ummi Salamah عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما سأل محمد صلى الله عليه وسلم رباه. Juga dalam riwayat al-Imam al-Hakim dari Ummi Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ini adalah apa yang diminta oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbnya kepada Rabbnya. Apa permintaannya? Allahumma inni as'aluka khairal mas'alati wa khairad du'ai wa khairan najahi wa khairal amali wa khairat thawabi wa khairal hayati wa khairal mamati wa thabbitni wa thaqqil mawazini wa haqqiq imani warfa' darajati wa taqabbal salati waghfir khati'ati wa as'aluka darajatil ula minal jannati. Allahumma inni as'aluka fawatihal khairi wa khawatimahu wa filafat wa jawami'ahu. Ya Allah, Sesungguhnya aku meminta kepadamu sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa, sebaik-baik keberuntungan, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan, sebaik-baik kematian. Ya Allah, kokohkanlah aku dan beratkanlah timbangan-timbanganku. Wujudkanlah aku, bantulah dalam mewujudkan imanku. Angkatlah derajatku, terimalah solatku, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Aku meminta kepada engkau derajat yang tinggi di dalam surga. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutupnya. Wa awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinahu wa darajatil ula minal jannati amin. Aku meminta kepada engkau, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau kunci-kunci kebaikan pertama, terakhir, yang nampak dan tersembunyi. Meminta derajat yang tinggi di dalam surga. Amin. Allahumma inni as'aluka khaira ma ati wa khaira ma af'al wa khaira ma batana wa khaira ma zahara wa darajatil ula minal jannati amin. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau kebaikan apa yang aku datangi, kebaikan yang apa aku perbuat, kebaikan yang aku sembunyikan, yang tersembunyi dan yang nampak, dan derajat yang tinggi di dalam surga. Amin. Allahumma inni as'aluka an tarfa'a dhikri wa tadha'a wizri wa tusliha amri wa tutahhira qalbi wa tuhassina farji wa tunawwira li qalbi wa taghfira li dhanbi was'aluka darajatil ula minal jannati amin. Allahumma inni as'aluka an tubarika li fi nafsi wa fi sam'i wa fi basari wa fi ruhi wa fi khalqi fi khuluqi wa fi ahli wa fi mahyaya wa fi mamati wa fi amali wa taqabbal hasanati was'aluka darajatil ula minal jannati amin. Kata beliau, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau agar engkau mengangkat diriku, penyebutan diriku, engkau melenyapkan dosa-dosaku, memperbaiki urusanku, mensucikan hatiku dan menjaga kemaluanku, engkau menyinari hatiku, mengampuni dosa-dosaku. Aku meminta kepada engkau derajat yang tinggi dari dalam surga. Amin. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau untuk memberkahi diriku, memberkahi pendengaranku, memberkahi penglihatanku, memberkahi ruhku, memberkahi rupaku, memberkahi akhlak-akhlakku, memberkahi keluargaku, hidupku, matiku, memberkahi amalku. Ya Allah, terimalah kebaikan-kebaikanku. Aku meminta derajat-derajat yang tinggi di dalam surga. Amin. Barakallahu fikum. Demikian apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini semuanya sebagai sebuah pelajaran bahwa Nabi kita alaihi salatu wasallam telah mendapatkan jaminan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu, kita lebih patut dan lebih pantas untuk melipat gandakan meminta kepada Allah azza wa jalla apapun dari hajat hidup ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.